Buat Bapak Ibu semuanya, para tamu undangan yang berbahagia. Wabil khusus untuk mempelai berdua. Oh, jelas. Oke, mantap sekali. Ya. Panjenenganipun Mas Wahidun Sutikno dan juga Mbak Sutini. Mbak mantap sekali. Semoga didoakan yang terbaik. Gedung Rejo bergoyang. Asik. Wasik New Duta. Iya. Sama menerima jasa foto tadi. Ayo nyanyi. Alasan ison wero dewe riko masa ison wero dewe dengeriko makih demen lari sing usah riko Dengerin kok, makin cemerlang.